menyerah kepadamu. Kasihku, engkaulah cintaku. Sayangku, engkaulah hidupku. Cintaku dan cintamu satu. Sayangku dan sayangmu satu. Kasihku, engkaulah cintaku. Sayangku, engkaulah hidupku. Aku berjanji pada dirimu, aku tak akan menyakitimu. Walau seribu godaan mengganggu, cintaku hanya untukmu. Aku pun sama seperti kamu, aku jaga selalu cintamu. Aku ingin selalu bersamamu, bersamamu. Kasihku, engkaulah cintaku. Cintaku dan cintamu satu. Sayangku dan sayangmu satu. Kasihku, engkaulah cintaku. Sayangku, engkaulah hidupku. Aku berjanji pada dirimu, aku tak akan menyakitimu. Walau seribu godaan mengganggu, cintaku hanya untukmu. Aku pun sama seperti kamu, aku jaga selalu cintamu.